حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada tema pembahasan kita, yaitu mengapa Saudi Arabia negeri tauhid memerangi terorisme. Ikhwan fi din azakumullah, yang disebutkan dalam hasil keputusan Hay'ah Kibar Ulama, badan ulama-ulama besar di Saudi Arabia, menyikapi tentang aksi-aksi teror yang terjadi. Dan seperti yang kita ketahui tadi, bahwa aksi teror ini baik dilakukan oleh orang-orang Khawarij, Al-Qaeda, ISIS dan yang lain, ataupun yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang dimotori oleh negara Iran dan yang kerjasama dengan mereka. Maka kita akan mengambil faedah di sini dari keputusan musyawarah majlis para ulama tersebut. Di antara hasil keputusan mereka, para ulama, pertama, inna hadha tafjir amalun ijrami bi ijma'il muslimin wa dhalika lil asbabil atiyah, bahwa pengeboman-pengeboman dan peledakan-peledakan itu merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan kesepakatan kaum muslimin, karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, anna hadha tafjir hadqun li hurumatil islam al-ma'lumah bid-darurah, karena peledakan-peledakan itu merupakan pelanggaran terhadap kehormatan-kehormatan Islam, sesuatu yang dilindungi oleh Islam yang sama-sama diketahui, yaitu hadqun li hurmatil anfus al-ma'sumah, melanggar kehormatan jiwa yang dilindungi, wa hadqun li hurmatil amni wal istiqrar wa hayatin nas al-aminin al-mutmainnin, juga melanggar kehormatan, keamanan dan ketentraman serta kehidupan manusia yang hidup aman dan damai di tempat tinggal mereka, wa ma'ayishihim, di tempat kerja mereka dan seterusnya. Kemudian yang kedua, anna nafsal ma'sumah fi hukmi syariatul Islam hiya kullu muslimin wa kullu man bainahu wa bainal muslimina aman, bahwa jiwa yang dilindungi oleh Islam menurut syariat Islam adalah tiap muslim dan semua yang antara dirinya dan kaum muslimin ada perjanjian keamanan. Yani walaupun dia kafir tapi punya perjanjian damai dan keamanan bersama muslimin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan Allah melaknatinya, serta Allah menyiapkan untuknya siksa yang besar. Ini dalam surat An-Nisa. Demikian pula terkait dengan non-muslim yang ada perjanjian dengan muslimin, Allah berfirman juga masih dalam surat An-Nisa, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Dan bila suatu kaum, yakni dari non-muslim, bainakum wa bainahum mitsaq, antara kalian dan mereka itu ada perjanjian damai, lalu mereka dibunuh tanpa sengaja. Ini dibunuh tanpa sengaja, qatlu al-khata. Misalnya sedang berburu, ya, menembak hewan buruan, ternyata lewat non-muslim tadi kena mati, gak sengaja. Nah, ini juga ada tebusannya, fadiyatun musallamatun ila ahli, berikan dia, serahkan kepada keluarganya dan bebaskan budak. Ini menunjukkan bahwa walaupun non muslim tapi dilindungi, ya, seandainya pun itu terbunuh tanpa sengaja, bagaimana kalau sengaja dibunuh? Maka dalam hadis Nabi SAW dikatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang punya perjanjian dengan muslimin untuk damai atau dilindungi, maka yang membunuh tidak akan mencium bau surga. Ya. Kemudian berikutnya, anna hadzal ijrami, al-amal al-ijrami yatadammanu anwa'an minal muharramat, bahwa perbuatan kejahatan ini, ledakan-ledakan tersebut, mengandung berbagai macam perbuatan yang diharamkan Allah dalam agama Islam. Min qadrin, diantaranya qadr, yakni qadr itu semacam khianat gitu ya. Jadi orang sedang tenang-tenang tiba-tiba dibom, ya. Bukan orang sedang siap-siap mau perang kemudian ada bom, beda ya kan. Kalau orang memang sedang posisi mau perang dibom, nah ini memang sama-sama siap menyerang dan siap diserang, tidak ada qadr di sini. Tapi orang sedang santai, ya, sedang makan, sedang belanja, tiba-tiba dibom. Nah ini bukan hanya membunuh, tapi juga ada unsur qadr, ya. Entah pasnya terjemahannya apa, mungkin antum lebih mengerti. Tapi ini pembunuhan dengan qadr, itu nilainya lebih jahat, ya, dalam Islam. Wa khiyanah, dan pengkhianatan. Wa baghyun, melampaui batas. Wa udwan, permusuhan. Wa ijramun athim, dan kejahatan yang mengandung dosa. Wa tarwi' al-aminin, dan menakut-nakuti orang yang al-muslimin, muslimin yang dalam kondisi tenang. Wa ghairihim, dan yang lain, ya. Nah ini beberapa alasan yang disimpulkan karenanya bahwa jelas perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang sangat besar. Kemudian penjelasan para ulama tersebut dilanjutkan, innal majlis id yubayyinu tahrima hadzal amal al-ijrami fi syar'il mutahhar fa innahu yu'linu lil 'alam anna al-islam bari'un min hadzal amal. Bahwa majlis kibar ulama, ulama-ulama besar, ketika menerangkan haramnya perbuatan dosa ini di dalam syariat yang suci ini, sekaligus mengumumkan kepada dunia bahwa Islam berlepas diri min hadal amal, dari perbuatan ini. Jadi jangan disangkut-pautkan dengan Islam. Islam sendiri enggak rela dengan perbuatan itu. Sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Dan kita ingat tadi pernyataan Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, ya. Kalau ada dari muslimin yang melakukan itu, sama saja non-muslim yang melakukan itu. Yang melakukan aksi teror bukan hanya dari muslimin. tapi juga dari agama-agama lain termasuk Yahudi. Nah, jadi jangan disangkut-pautkan dengan Islam. Wa hakadha kullu muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir bari'un minhu wa innama tasarrafa min sahi wa innama tasarrufun min sahibi fikrin munharifin wa aqidatin dhalalah. Dan demikian pula setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni dengan iman yang benar, juga berlepas diri dari perbuatan itu. Dan hanyalah perbuatan itu diwujudkan oleh seorang pembawa pemikiran yang menyimpang dan akidah yang sesat. Fahuwa yahmilu ithmahu wa jurmah, fala yuhtasabu amaluhu ala al-islam. Maka dialah yang menanggung dosanya dan tidak boleh disandarkan kepada Islam. Wa ala wala ala al-muslimin, tidak boleh pula disandarkan kepada kaum muslimin yang muhtadin bihadil Islam, yang mempraktekan petunjuk Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, al-mutamassikin bihablillah al-matin dan seterusnya. Nah, ini pernyataan hay'ah kibar ulama seperti itu, ya, menyatakan bahwa amal perbuatan itu jelas bertentangan dengan Islam. Beliau, para ulama tersebut juga mengingatkan kita akan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya pada surat Al-Ma'idah, ya, ayat yang ke-33, Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu. Hanyalah balasan bagi alladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu, orang-orang yang melakukan perlawanan kepada Allah dan Rasul. Di sini kemudian disebut oleh ulama dengan istilah al-hirabah. Jadi al-hirabah ini bentuk kejahatan yang telah dikatakan ini bentuk peperangan terhadap Allah dan Rasul. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berupaya di muka bumi ini melakukan kerusakan. Apa hukuman untuk mereka? An yuqattalu aw yusallabu, bahwa mereka dihukum mati. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Au yunfau minal ard, atau diasingkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat kelak mendapat azab yang besar. Demikian firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Pada ayat sebelumnya juga disebutkan, ya, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a waman ahyaha fakannama ahyad nasa jami'a. Atas dasar itu, maka kami tetapkan kepada Bani Israel bahwa siapa saja yang membunuh jiwa bukan karena pembalasan kisos atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka kaannama qatala an-nasa jami'a, dia seolah-olah telah membunuh manusia seluruhnya. Walaupun membunuh satu jiwa, seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Kenapa? Karena dengan itu membuat rasa takut yang merebak di masyarakat. Ya, sekarang kalau ada di sini, na'udzubillah, semoga tidak, atau di mana sajalah, ada seorang dibunuh, bagaimana perasaan masyarakat yang lain? Was-was, ya, takut, ya, berjalan di kegelapan malam, jangan-jangan ada yang mau berbuat jahat lagi. Nah, ini seorang yang melakukan pembunuhan walaupun kepada satu orang, dia seolah-olah membunuh semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Allah Azza wa Jalla menyebutkan. Ikhwan fillah, 'azzakumullah, Disebutkan pula pada ayat yang lain, surat Al-Baqarah, ya, ayat 202 dan seterusnya, disebutkan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, dan di antara manusia ada orang-orang yang ucapannya dan tentang kehidupan dunia menarik hatimu, yu'jibuka, menakjubkan kamu. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi, dan dia mempersaksikan kepada Allah atas kebenaran yang ada dalam kalbunya. Wa khisam, padahal orang itu penentang yang paling keras. Nah, perhatikan ayat ini ya. Mereka orang-orang itu kondisinya mirip sekali dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Yu'jubuka qauluhu, ucapannya menakjubkan kamu. Subhat-subhatnya membuat orang apa? Terkesima, membuat orang terpengaruh. Mereka orang-orang Khawarij atau sebagiannya orang Syiah yang mengatasnamakan agama, ketika mereka merekrut massa dengan dalil, dengan ukilan dari ulama, dengan ucapan Ibnu Taimiyah yang mereka selewengkan dan lain-lain, membuat takjub. Makanya banyak orang terpengaruh, anak-anak muda yang semangat-semangat, wah, sudah kena jaring mereka. Sedang semangat ya, disodorkan kepada mereka hal-hal yang nampaknya ilmiah, mereka kagum. Nah, ini kata Allah juga seperti itu dalam ayat ini. Yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, membuat takjub kamu penjelasannya. Bahkan lebih daripada itu, wa yashhadullaha ala ma fi qalbi, berani bersaksi, mempersaksikan kebenaran niatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, begini, begini, begini. Nah, orang-orang Khawarij bukankah begitu? Ya, mereka berniat sungguh-sungguh memperjuangkan Islam, tapi caranya salah, sehingga mereka juga apa namanya, berani sumpah bahwa mereka berniat menegakkan Islam dan ini dan itu. Begitu juga Syiahnya. Tapi kata Allah Azza wa Jal, wa huwa aladul khisam, ternyata dia penentang yang paling keras. Kenyataannya begitu. Subhanallah. Yani kalau kita lihat ayat ini, kemudian kenyataan mereka persis ya. Padahal mereka orang yang sangat menentang, orang-orang yang sangat menentang. Ayat ini juga terkait dengan orang-orang munafik tentunya ya. Tentunya terkait pula dengan orang-orang munafik. Tapi kalau kita lihat maknanya, kemudian kita lihat kenyataan yang ada padanya orang-orang teroris tadi, ternyata mirip sekali. Allah berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian kalau mereka berpaling ya, tidak lagi di hadapan kita. Kalau ketika itu mereka berpaling dari Rasulullah, tidak lagi di hadapan Rasulullah, orang-orang munafik. Setelah itu mereka melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, menghancurkan pertanian-pertanian dan anak keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai al-fasad, kerusakan. Ya. Dan begitu pula keadaan orang-orang teroris ya. Apalagi Syiah, jelas mereka munafik. Ya. Di hadapan muslimin seperti membela Islam dan muslimin, tapi mereka sangat memusuhi Islam. Di hadapannya bermanis muka, tapi di belakang itu mereka merusak. Idza tawalla, bila mereka berpaling, sa'a fil ardi liyufsida fiha, berusaha melakukan kerusakan di muka bumi dan menghancurkan pertanian-pertanian dan anak-anak keturunan. Dan Allah enggak menyukai itu. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Kalau dikatakan kepada mereka ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, apa mereka sadar? Tidak. Kata mereka merasa benar. Ya. Ketika diingatkan agar takut kepada Allah, agar sadar, mereka enggak mau. Karena apa? Sekali lagi, karena mereka merasa benar. Begitu pula orang-orang munafik ketika itu, akhadathul izzatu bil itsmi fa hasbuhu jahannam. Bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan mereka kemudian berbuat dosa. Enggak mau terima dengan nasihat, enggak mau terima dengan peringatan. Justru ya kesombongannya membuat mereka semakin berbuat kejahatan. Maka Allah katakan hasbuhu jahannam, cukup baginya jahannam. Wala bi'sal mihad, dan jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah na'zakumullah. Sekarang kalau kita melihat apa yang dilakukan para teroris di masa ini, mereka telah melakukan lebih daripada al-hirabah. Al-hirabah itu ya tadi yang kita sebutkan, yang diambil dari ayat surat Al-Maidah tadi ayat 33. Pelanggaran al-hirabah dalam bahasa para ulama fikih. Gambarannya al-hirabah itu seperti apa? Al-hirabah itu misalnya orang bikin kekacauan di suatu kampung atau di suatu kota. Misalnya dia bawa senapan api, kemudian apa di tengah-tengah dia nembak-nembak sembarangan. Walaupun itu hanya menakut-nakuti, tidak nyasar orang. Sengaja dia tembakin atap-atap rumah. Ya, orang ketakutan, orang mungkin kalang kabut. Dia sendiri enggak menembak orangnya. Nah, ini sudah masuk kepada pelanggaran al-hirabah. Ya. Atau nyegati orang di jalanan. Ada orang lewat, cegat dia dengan senjata-senjatanya. Ada juga yang lain dicegat lagi terus. Ditakut-takut sehingga orang ketika mau lewat jalan itu ketakutan. Akan ada kelompok ya para penyamun jalanan. Ini namanya al-hirabah. Walaupun mereka hanya mengambil beberapa yang mereka perlukan dan mereka biarkan orang itu berlalu. Ini sudah masuk al-hirabah. Yang ancamannya dalam ayat seperti tadi. Bisa jadi hukumannya apa? Ayyuqattalu, dibunuh, hukuman mati, atau disalib, atau di potong tangan dan kakinya menyilang, atau diasingkan. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Nah, sekarang yang dilakukan para teroris itu, baik dari kalangan Khawarij atau Syiah, sudah sangat-sangat melebihi apa yang disebut dengan al-hirabah, ya kan? Sangat melebihi. Sekarang luar biasa yang mereka lakukan, ya. Pembunuhan, yakni pengambilan harta, pengerusakan dan lain-lain. Oleh karena itu, Lajnah Daimah atau Hay'ah Kibar Ulama memberikan suatu keputusan bagi mereka. Di sini saya bacakan, man thabata syar'an annahu man qama bi'amalin min a'mali takhrib, siapa yang secara syar'i terbukti bahwa dia melakukan suatu kegiatan dari pengerusakan di muka bumi, allati tuzazi'ul amna bil'i'tida, yang membuat hilangnya rasa aman dengan kejahatan itu, ala nafsi wal mumtalakat, yang kejahatan itu dilakukan terhadap jiwa atau kepemilikan orang-orang, al khassah wal ammah, baik kepemilikan khusus atau umum, seperti al masakin, tempat-tempat tinggal, awil masajid atau masjid-masjid, awil madaris atau sekolahan-sekolahan, awil mustasyfayat atau rumah sakit-rumah sakit, wal masani' wal jusur atau masani', yakni tempat-tempat produksi, wal jusur atau jembatan, wa makhazin al asnihah atau gudang senjata, wal miyah atau penampungan air, dan yang lain, dan seterusnya. Wa nahu dzalik fa inna 'uqubatahu al-qatl, maka hukumannya adalah hukuman mati. 'Uqubatahu al-qatl, hukumannya adalah hukuman mati. Li dalalatil ayat al-mutaqaddimah, berdasarkan ayat-ayat yang lalu. Anna mithla hadzal ifsad fil ard yaqtadi ihdar damil mufsid, bahwa pengrusakan-pengrusakan seperti ini mengharuskan, yakni dihalalkannya darah orang tersebut. Khataru haula alladziina yaqumuna bil 'amali takhribiyyah wa dararuhum ashad min khatari wa dararil ladziina alladzi yaqta'u at-tariq. Bahaya mereka itu dengan praktek yang mereka lakukan dari pengrusakan-pengrusakan lebih besar, mudaratnya juga lebih besar daripada yang merampok di jalan. Ya, padahal yang merampok di jalan itu sudah masuk ke apa tadi? Hirabah, yang hukumannya, ancamannya seperti itu dalam Al-Qur'an. Apalagi yang melakukan aksi-aksi teror tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, di antara yang disebutkan oleh hay'ah kibar ulama, innahu la budda qabla iqa'il uquba al-musyar ilaiha fil faqrati as-sabiqah min istikmalil ijra'at al-thubutiyah al-lazimah min jihatil mahakim al-syar'iyah wa hay'atil tamyiz wa ila akhirih. Bahwa sebelum diterapkannya hukuman tersebut di atas kepada orang-orang tertentu, maka mesti dituntaskan terlebih dahulu al-ijra'at al-thubutiyah, upaya-upaya untuk memastikan tuduhan yang dituduhkan kepada orang tersebut. Yani ini tidak sembarangan, artinya melalui proses dari mahkamah-mahkamah yang syar'i dan yakni instansi terkait dengan masalah ini. Ya, artinya enggak sembarangan, para pemerintah di sana betul-betul melakukan usaha untuk apa? Untuk membuktikan terlebih dahulu, kemudian setelah terbukti dan tidak lagi ada keraguan-keraguan, maka mereka akan lakukan hukuman tanpa apa, ragu-ragu. Ya, karena ini adalah hukum Islam terhadap para pelaku kejahatan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini di antara sebab-sebab kenapa Saudi Arabia melakukan yakni kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap mereka. Ikhwan fillah azakumullah, sebetulnya upaya Saudi Arabia dalam memerangi terorisme itu upaya yang sangat sistematis dan upaya yang sangat mencakup. Di samping yang tadi kita sebutkan, di sini juga bisa kita ringkaskan secara global, mereka menempuh beberapa jalur, di antaranya ya mereka melakukan gerakan anti terorisme ini dengan berbagai arah, di antaranya dari jalur bin nawahi al-qadha'iyah, jalur pidana seperti yang tadi disebutkan, ya dipastikan siapa pelakunya, kemudian dipastikan pula apa yang dilakukan, kemudian setelah itu diputuskan hukumannya berdasarkan syariat Islam. Kemudian juga ya dari sisi bin nawahi al-irsyadiyah wal-fikriyah, dari sisi atau melalui bimbingan-bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan dengan mengadakan berbagai kegiatan, di antaranya memilih para dai yang mumpuni untuk melakukan ceramah-ceramah di berbagai kesempatan dan penjelasan-penjelasan, muhadharah atau nadwah, yakni seminar atau musyarakat mutanawiyah, berbagai aktivitas yang mungkin dilakukan dalam rangka bimbingan-bimbingan. Dan juga termasuk hal yang sangat penting, mereka sampai mengadakan yang disebut dengan lajnatu al-munasahah, ya, lajnah al-munasahah, panitia, ya, nasihat, begitulah kurang lebih terjemahannya. Yakni entah mungkin terjemahan yang lebih pas, ya, yang mungkin agak enak didengar begitu. Lajnah al-munasahah ini suatu langkah yang sangat strategis dalam rangka mengobati terorisme ini. Ya. Dan Syekh Muhammad Bazmul hafizallahu taala sampai menulis juga di sini suatu makalah yang judulnya Lajnatul Munasahah Amalun wa Amal. Lajnah Munasahah, ya, atau dewan nasihat begitu, atau gimana terjemahannya, ya, amalun wa amal, praktek dan harapan. Nah, di sini beliau terangkan bahwa ini merupakan salah satu upaya dari negara Saudi Arabia dalam rangka mengobati terorisme. Kenapa? Karena sebagian mengibaratkan bahwa para teroris itu ibarat udara atau air, walaupun ini gak persis sekali, ya, tapi dari satu sisi ada kesamaan, yaitu bila mana ditekan tidak semakin reda tapi semakin kencang, ya kan? Air atau udara kalau ditekan masuk dalam suatu ruang karet misalnya, ya, ban dalam, ditekan bukannya habis tapi mengencang di tempat yang lain. Nah, sebagian mengibaratkan begitu. Maka di sini perlu ada cara-cara yang lain yang itu bukan suatu tekanan kepada mereka, tapi memudarkan pemikiran mereka, membuka, ya, pemahaman mereka, memudarkan ikatan-ikatan yang ada di keyakinan-keyakinan mereka itu. Nah, ditempuhlah ini Lajnatu al-Munasahah. Dan mereka ini bukan dari pihak pengadilan, ya, sehingga mereka bukan datang kepada para pelaku teror itu sebagai utusan pengadilan untuk interogasi mereka, tapi betul-betul nasihat. Nah, disitulah dibentuk suatu lajnah yang terdiri dari para ulama dan orang-orang ahli, bahkan termasuk juga dokter jiwa, ya, dan berbagai pihak yang dibutuhkan. Kemudian diadakanlah di situ majelis bersama orang-orang tersebut, ya, bertemu, berdialog, berdiskusi, kenapa, bagaimana, ya, apa yang menyebabkan itu, kalau ada syubhat kemudian dijawab, bagaimana pemahaman Islam yang benar terhadap jihad, bagaimana pemahaman yang benar terhadap makna kafir dan takfir, dan seterusnya. Walhamdulillah banyak juga berhasil dari situ. Dan ketika orang itu berhasil disadarkan, dia berhasil dalam keadaan apa? Puas. Ya, sehingga dia kalau tidak kena syubhat lagi, ya, dia sadar terus, sudah, dia akan anti terhadap aksi-aksi teror, bahkan akan membenci dan mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, ini salah satu upaya yang sangat bagus dari pihak Kerajaan Saudi Arabia dalam mengatasi terorisme. Kemudian beliau Kemudian kerajaan Saudi Arabia juga menempuh dari sisi sosial, ijtimaiyah, dari sisi sosial. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha ya membantu keluarga-keluarga muslimin dan perhatian dengan mereka, kedamaian mereka, keharmonisan mereka, bahkan sampai mereka membantu anak-anak muda untuk menikah. Kenapa? Karena di antara sebab terjaringnya anak-anak muda ini ke jaringan-jaringan teroris, karena mereka belum menikah, ya kan? Cari kegiatan, ya, atau sedang pikiran kalut, ya. Akhirnya ketemu sama orang-orang itu, diajak kumpul. Awalnya mungkin kegiatan camping atau kegiatan outbound atau apa, lama-lama terus diajak sampai majelis-majelis taklim mereka. Nah, tapi ini berawal dari mana? Kekosongan kegiatan tadi. Apalagi kalau di Saudi Arabia mau nikah sulit. Ya, maharnya mahal. Nah, sudah, akhirnya bahkan sampai pemerintah itu memfasilitasi dan memberi kemudahan dan membantu yang mau nikah siapa. Saya bayari. Ibaratnya begitu. Nah, sampai sejauh itu upayanya untuk apa? Menghambat laju terorisme itu. Tadi kita sebutkan juga tadi bahwa ini termasuk upaya mereka dari sisi ijtimaiyah atau sosial masuk ke apa? Lingkup keluarga, karena juga mereka amati bahwa di antara sebab terbesar terjaringnya orang-orang ke jaringan-jaringan terorisme adalah apa? Kekacauan di dalam rumah tangga. Waqad sabaqa anna min abrazi asbabil irhab huwa tafakkuk al-usari. Telah disebutkan sebelumnya, yakni di buku ini, bahwa di antara sebab munculnya terorisme adalah yakni kekacauan di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang enggak akur, bapak ibunya, akhirnya anak tidak kerasan di rumah. Anak tidak punya kepercayaan kepada ayah dan ibunya. Anak merasa sedih sehingga ingin mencari ketenangan. Nah, ketika kondisi seperti itu ketemu sama orang-orang yang tadi apa? Yu'jibuka qauluhu fil hayati dunia. Ucapannya menakjubkan. Wah, sudah kena langsung. Ya, umpan yang empuk orang seperti itu. Sedang kalut, pusing, ketemu, ucapannya manis sekali. Ya, indah, menenangkan kalbu, membuat takjub. Sudah. Dia dapat apa? Suasana baru yang mengobati kegalauannya ketika di rumah. Tapi ternyata ya arahnya ke sana. Arahnya ke orang-orang teroris tadi. Nah, ini dicermati oleh pemerintah Saudi Arabia. Maka sampai mereka akhirnya dalam upaya menanggulangi terorisme itu masuk ke ranah ini. Ya, perhatian kepada keluarga-keluarga muslimin sampai seperti yang tadi kita sebutkan, memberikan kemudahan untuk pernikahan. Kemudian juga mereka menempuh upaya yang lain dari jalur an-nawahi al-amniyah, dari jalur pertahanan keamanan. Ya, sehingga mereka mengaktifkan dan menguatkan perangkat-perangkat keamanan, perangkat-perangkat keamanan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan demi untuk menanggulangi terorisme tadi. Banyak ini mereka lakukan, dan mungkin wallahu alam termasuk akhir-akhir ini kita dengar ada yang disebut dengan munawarat Ra'dus Syamal. Ya, munawarat Ra'bis Syamal itu kalau kita terjemahkan apa ya? Jadi manuver-manuver Ra'dus Syamal, Ra'd itu artinya halilintar, Syamal itu utara. Ya, kalau tadi apa? Asifatul Hazm. Ya. Kalau ini lain lagi. Nah, ini belum lama. Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, yang isinya adalah apa? Ini adalah latihan bersama negeri-negeri Islam yang dipimpin oleh Saudi Arabia. Ya. Yang tergabung di situ kurang lebih 25 negara. Masing-masing mengirimkan pasukan-pasukan pilihan yang disebut kalau enggak salah sampai 250 ribu. Ya. Makanya disebut ini suatu latihan terbesar. Termasuk ini latihan terbesar yang sebelumnya tidak pernah ada. Sebelumnya tidak pernah ada. Ini betul-betul membuat apa ya keder gitu ya para teroris tersebut. Membuat mereka akhirnya ketakutan. Jadi tidak perlu perang karena sudah takut dulu mereka musuh-musuh. Ya. Akhirnya Soviet mencabut Rusia ya. Rusia dari mana? Syria menarik diri. Ya, belum diapa-apakan sudah menarik diri. Alhamdulillah. Ala kulli hal itu salah satu bentuk upaya Saudi Arabia dalam rangka memerangi terorisme. Disebutkan di situ di antara apa maksud dan tujuan daripada latihan bersama pasukan perang negeri-negeri Islam baik darat, udara dan laut, ya itu sesungguhnya dikatakan bukan hanya latihan biasa tapi suatu latihan yang membawa pesan. Latihan yang membawa pesan. Makanya disebutkan ya di sela-sela apa pernyataan-pernyataan para petinggi Saudi Arabia, di antaranya menyatakan kalau ini dianggap oleh Iran sebagai suatu pesan kepada mereka, itu haknya orang Iran untuk menilai ini sebagai pesan untuk mereka. Ya. Bahkan sebelum-sebelumnya lagi, ya ketika Iran mengancam-mengancam, mereka pun mengancam jangan sampai suatu saat orang bilang dulu di sana pernah ada sebuah kota yang namanya Teheran. Ya, bahasanya halus, ya. Bahasanya halus. Jangan sampai ada orang mengatakan di sana dulu pernah ada kota yang namanya Teheran. Nah, ya silakan. Jadi ikhwan fillah na'azzakumullah, bahkan disampaikan oleh Raja Salman bahwa latihan ini adalah bernilai suatu pesan. Raja Salman sendiri mengatakan kepada Barack Obama, "Nahnu lasna bihajah di ahad." Kami tidak memerlukan siapapun. Luar biasa Raja Salman, hafizallahu taala, semoga Allah menjaganya dan senantiasa memberi beliau taufik. Disampaikan pesan ini kepada Barack Obama. Nahnu lasna bihajatin ila ahad. Kami enggak membutuhkan siapapun. Kami bisa berdiri sendiri ya, secara ekonomi, secara militer sekalipun. Ikhwanu fiddin azakumullah, dan disebutkan di antara maksud dan tujuan latihan bersama dalam munawarat Ra'dus Syimal adalah al-hifaz 'ala al-amn al-arabi wa himayati asy-syu'ub didda ayyi muhawalatin min al-a'da' li za'za'ati amniha wa istiqrariha, adalah untuk menjaga keamanan negeri-negeri Arab dan sebagai perlindungan kepada masyarakatnya menghadapi berbagai upaya kejahatan-kejahatan yang akan merobek keamanan dan ketenteraman negeri-negeri tersebut. Kemudian al-haddu minat tadakhulat al-iraniyah fil mantiqati wabil akhas fi Suria wal Iraq wal Yaman wal Lubnan wal Somal, untuk menghentikan dari intervensi Iran di wilayah-wilayah kurang lebih teluk di situ, lebih khusus di Syria, Irak, Yaman, Lebanon dan Somalia. Nah, ini di antara tujuan-tujuannya. Nampak di sini juga disebutkan. Nah, wallati tuhawilu min khilalihi as-saytarah 'alal mantiqah li basti nufudiha wa nizamiha al-mustabit wal irhabi. Yani yang tadi kita sebutkan bahwa karena Iran adalah negara yang mendukung banyak kegiatan teror. Nah, ikhwan fillah na'zakumullah, alhamdulillah latihan tersebut ya. Jadi dengan itu menghasilkan banyak hasil ya, sehingga mereka tanpa perlu banyak mengeluarkan biaya perang, orang sudah takut dulu yang mau berbuat jahat. Ya, Iran ketakutan, termasuk bahkan Rusia ya. Daesh yang sementara ini gembar-gembor, sok berani, sok kuat ya, ternyata melihat latihan seperti itu sudah langsung surut. Baru tahu seperti apa ternyata Saudi Arabia. Bila di Tauhid, negeri Tauhid. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa bantu negeri Tauhid tersebut. Kemudian juga yang terakhir, mereka juga menempuh upaya penanggulangan terorisme ini melalui kerjasama dengan berbagai negara ya, menjalin dengan beberapa negara untuk urusan keamanan negeri-negeri muslimin, sehingga ya, yakni di sini begitu banyak perinciannya. Walhasil itu hanya ringkasan yang dari ini semuanya dan dari yang lain, kita mengetahui kenapa Saudi Arabia memiliki kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap terorisme, dan sekaligus ini juga sebagai bukti yang nyata bahwa Saudi Arabia adalah negara yang memerangi terorisme, bukan negara yang darinya ya muncul gerakan-gerakan teror. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membela Saudi Arabia dan memberi mereka taufiknya, dan kita selaku muslimin juga mestinya senantiasa mendoakan mereka, dan itu karena din ya, karena din. Banyak dari kita enggak ada sangkut paut sama sekali dengan Saudi Arabia, tapi kita tahu bahwa mereka adalah negeri tauhid. Walaupun sekali lagi namanya tidak ada Mamlakah Arabiyah Saudiyah Islamiyah, tidak ada. Ya, tapi dustur undang-undangnya tadi kita telah bacakan. Tidak seperti Iran yang namanya Jumhuriyah Iraniyah Islamiyah, tapi justru namanya saja. Ya, dusturnya undang-undangnya bukan Quran dan Sunnah, tapi ajaran Syiah yang sesat. Nah, ini yang cukup memprihatinkan. Banyak dulu orang-orang terkagum dengan revolusi Islam Iran, revolusi Khomeini. Nah, Islam, Islam, Islam, Islam, anti Amerika. Anti Amerika apanya? Ya, omong kosong. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita membela Saudi Arabia dalam arti yakni apa yang kita miliki ya, dengan omongan, dengan penjelasan, kita mendoakan betul-betul karena din, karena mereka betul-betul bermanfaat bagi Islam dan muslimin, membela Islam. Ya, banyak didoakan supaya Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik kepada para pimpinannya dan menjaga mereka dari berbagai rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.